Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fi darain amin. Yatasaddaq sahibul galili min galilihi wa sahibul kathiri min kathirih. Gadru sadaqati wa naw'iha. Membahas tentang ukuran sedekah dan macamnya. Liyatasaddaq sahibul galil min galilihi wa sahibul kathir min kathirihi. Hendaknya bersedekah orang yang memiliki sedikit dari sedikitnya, orang yang memiliki banyak dari banyaknya. Dalam arti sedekah ini tetap dikerjakan, tetap dilakukan oleh siapapun yang memiliki baik sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Lah masing-masing itu mengeluarkan sesuai dengan ukuran kemampuannya. Yang punya sedikit, ya keluarkan dari sedikitnya. Yang punya banyak, keluarkan dari banyaknya. Bukan berarti yang sedikit, anak ini punya sedikit, ya masa anak mengeluarkan. Kalau punya banyak baru. Lah kalau nunggu punya banyak, sedikit gak mau, gak akan mungkin sedekah berarti. Selama dia gak punya banyak. Lah kalau misalnya dia gak pernah punya banyak sampai meninggal, berarti dia gak sedekah. Lah kalau gak sedekah, berarti dia mendapatkan kerugian yang besar dari keistimewaan sedekah. Lihat para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi itu, mereka ngelihat orang-orang yang kaya memiliki pahala lebih karena bisa bersedekah. Sebutkan, zahaba ahlud dusur bil ujur. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Menyabet orang yang punya harta pahala. Maksudnya mereka melebihi kita pahalanya. Posisinya kenapa? Ya apa? Mereka puasa, mereka sholat, mereka zakat, mereka haji. Lalu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka memiliki kelebihan, bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Mereka nyesel loh. Para fuqara di zaman Nabi ini melihat orang-orang kaya bisa bersedekah, itu merasa apa? Menyesal. Karena mereka memiliki pemikiran, berarti mereka lebih utama daripada kita derajatnya di sisi Allah. Sebab mereka bisa mendapatkan kebaikan dari pahalanya sedekah, keistimewaan dari sedekah. Sedangkan kita enggak. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sedekah itu jangan nunggu punya banyak, jangan nunggu punya besar. Apa yang kita punya, apa yang kita punya, situ kita keluarkan. Nah, kalau kita punyanya sedikit, ya dari sedikit ini kita bagi lagi untuk kita dan untuk kita keluarkan. Para sahabat dulu itu seperti itu. Mereka itu mengeluarkan yang lebih daripada kebutuhan mereka sendiri. Yang lebih mereka keluarkan, mereka bagikan untuk yang lain. Mereka mengambil hanya secukupnya untuk kebutuhan mereka dalam satu hari. Begitu juga para aulia. Begitu juga para aulia. Mereka mengeluarkan yang lebih dari kebutuhan mereka. Yang cukup, yang ada untuk kebutuhan mereka dalam satu hari, mereka ambil. Ini mereka. Mereka. Nah, seperti Hayy Abdullah Al-Idrus atau Hayy Abu Bakar Al-Adni. Ketika beliau didatangi tamu, lah beliau ini punya roti cuma satu. Punya roti satu tok. Lah ketika tamu datang, separuh dikasihkan. Separuh dikasihkan, separuh lagi untuk beliau. Bayangkan ini, cuma punya satu roti, separuh dikasihkan tamu, separuh untuknya. Berarti apa itu ibaratnya? Separuh hartanya. Satu roti itu ibarat hartanya. Separuh hartanya dikasihkan yang lain. Separuhnya lagi diambil untuknya. Ini apa? Sedekah dari apa yang bisa. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Nah, karena itu hendaknya bersedekah orang yang memiliki sedikit dari sedikitnya, orang yang memiliki banyak ya dari banyaknya. Masing-masing memiliki ukuran. Yang kaya mengeluarkan ukuran kekayaannya, yang miskin mengeluarkan ukuran kemampuannya. Bukan berarti orang kaya mengeluarkan sedikit seperti orang miskin. Loh, kok sama? Ada orang punya uang 1 juta. Ada orang punya 100 ribu. Lah ini mestinya sedekahnya itu menurut ukuran keuangannya. Yang punya 1 juta mestinya lebih besar, lebih banyak daripada orang yang punya 100 ribu. Lah kalau orang yang punya 100 ribu dengan 1 juta itu ngeluarkannya sama, podo. Ya enggak lucu. Enggak sesuai. Zakat loh, zakat, zakat. Bagaimana zakat itu? Berbeda orang yang punya 5 onta dengan orang yang punya 10 onta, enggak sama. Masa disamakan yang punya 5 onta sama 10? Enggak sama, beda. Yang punya 5 mengeluarkan 1 kambing. Yang punya 10 mengeluarkan 2. Ya, mengeluarkan 2. Lah kalau yang 5 dan 10 ini podo ngetokno sijine, loh. Yang 5 mengeluarkan 1, yang 10 enggak sesuai. Hah? Tidak sesuai. Lah berarti ketika kita bersedekah ini harus kita sesuaikan kekayaan atau kemiskinan kita. Kalau memang kaya ukurannya sekian, ya berarti harus mengeluarkan lebih. Kalau orang yang enggak punya, enggak mampu, ya harus mengeluarkan sekian. Itu harus. Nah, jangan disamakan. Lah orang enggak punya masuk no celengan 5.000, orang yang punya masuk no 5.000. Loh apa bedanya? Apa kemanfaatan lebih hartanya? Harus beda, harus beda. Ja'at imra'atun yawman ila al-imam al-Layth bin Sa'ad radhiyallahu anhu bi ina'in saghir tatdubu minhu fihi 'asalan. Wa qalat inna zawji marid. Qala fa amara laha al-imam bi rawiyati mal'ana 'asalan. Fa qila lahu innaha talabat gadhan saghiran. فقال إنما طلبت على قدرها ونحن أعطيناها على قدرنا. Enggak ada pernah seorang perempuan datang. Pada suatu hari seorang perempuan datang kepada Imam Al-Layth bin Sa'ad. Datang seorang perempuan kepada Imam Al-Layth bin Sa'ad membawa wadah kecil. Membawa wadah kecil meminta perempuan ini dari Imam Al-Layth bin Sa'ad madu. Minta madu, taruh cangkir, datang dari rumahnya ke Imam Al-Layth bin Sa'ad bawa cangkir kecil, minta madu. Kenapa kok minta madu? Dia ngomong, inna zauji marid, suamiku sakit. Ya mungkin di antara obatnya saat itu adalah madu. Tanya, suamiku sakit, minta madu. Hanya imam tadi itu memerintahkan anak buahnya untuk memberikan wadah yang besar dipenuhi madu. Isin juriken. Jadi mintanya cengkir. Atau cucing atau cengkir mintanya. Lah ini isikan jurigen, satu jurigen madu untuknya, atau satu botol madu untuknya. Lah yang disuruh ini protes, dia minta sedikit, dia tidak minta sedikit, nggak minta banyak. Katanya Imam Al-Layth, innama talabat ala gadriha, dia itu meminta sesuai ukurannya dia. Ukurannya dia, dia adalah orang miskin, butuhnya sedikit. Karena itu dia minta ukurannya dia. Tapi wa nahnu a'tainaha ala gadrina. Tapi kita memberinya itu ukuran kemampuan kita. Lah satu botol atau satu jerigen itu ukuran kita. Kalau untuk ukurannya dia itu banyak. Tapi ukuran kita ya ini sesuai. Ini sudah semestinya. Jadi mintanya sedikit dikasih satu botol. Kenapa? Sesuai dengan ukurannya. Ukuran si pemberi, bukan ukuran si penerima. Kalau ukuran si penerima sedikit cukup. Tapi si pemberi enggak sedikit ini enggak sesuai. Karena dia apa? Punya botolan, punya jurigenan. Ngasih cuma satu cucing, enggak sesuai. Karena itu dia memberinya sesuai dengan ukurannya. Imam Malik bin Sa'ad. Nah itu dia dalam bersedekah. Jadi dalam bersedekah itu ukuran berapa yang harus kita keluarkan, berapa besar yang harus kita keluarkan, berapa banyak, itu menurut kemampuan kita, menurut keadaan kita. Kalau kita orang yang mampu, orang yang kaya, ya berarti mengeluarkan dengan ukuran kekayaannya. Dalam arti jangan orang kaya mengeluarkan ukurannya orang miskin. Sebaliknya orang miskin mengeluarkan ukuran orang kaya, ini terbalik. Ya. Jadi menurut ukurannya. Nazarat imra'atun li Syekh Abi Bakar bin Salim bin Ahwi muddi ta'am. Faja'at bih wa waqafat tahta baitih wa galat li ba'dil khaddam khud hadha wa atihi sayyidi Syekh. Fa'arada anha al-khadim wa gala la inna Syekh Abu Bakar laysa muhtajan ila ta'amika hadha. Wa hadhihi al-gawafil taghdu wa turuh alayh. فانكسر خاطرها فكشف سيدنا الشيخ بذلك فخرج هو بنفسه إليها وقبل ما أتت به وشكرها وأثابها ودعا لها حتى رضيت وعاتب الخادم. Pernah ada satu orang perempuan nazar ingin memberi Syekh Abu Bakar bin Salim dengan satu mud makanan. Nazar, ada satu perempuan nazar ingin memberi Syekh Abu Bakar bin Salim dengan satu mud makanan. Akhirnya datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, berdiri di bawah rumahnya, karena rumahnya orang Hadramut itu yang ditempati atas, bawah itu kosong. Jadi kalau misalnya dog itu diintip dari atas, nanti dari atas dibuka. Jadi pintunya itu ada talinya dari atas untuk narik apa selotan ini. Nah, jadi orangnya tidak perlu turun buka no pintu, enggak. Jadi ditarik dari atas gini, buka, tamunya tadi itu masuk ke atas, ketemuan di atas, omong-omongan di atas. Lalu saya berkata, ini perempuan di pintunya Syekh Abu Bakar Salim di bawah, dan tinggalnya kan di atas. Lah ada satu di antara pelayannya Syekh Abu Bakar bin Salim ada di situ, si perempuan ini ngomong, ambil ini kasihkan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Katanya pembantunya, Syekh Abu Bakar bin Salim ini gak butuh dari makanan kamu ini. Satu mud itu kan sedikit. Taruh satu kilo. Syekh Abu Bakar bin Salim gak butuh daripada makananmu yang sedikit ini. Kenapa? Karena beliau mengatakan apa? Loh, orang loh setiap hari datang puluhan bahkan ratusan orang datang pergi dari rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka semuanya makan. Karena memang rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini terbuka untuk tamu 24 jam. Dan makanan enggak pernah berhenti. Jamuan Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mereka enggak pernah berhenti. Jadi orang datang makan pergi, orang datang makan pergi, orang datang makan pergi itu enggak berhenti di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan beliau dikatakan itu mengeluarkan ratusan potong roti gandum perharinya. Jadi bukan dalam waktu satu hari tok, dalam satu minggu enggak, setiap hari ratusan potong roti. Bisa bayangkan wong sugih di Indonesia enggak mungkin kayak ngono. Ini setiap harinya. Lah katanya pembantunya ini sedikit. Lah sedangkan Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap hari memberikan orang makanan. Keluar masuk. Nyakiti perasaannya si perempuan tadi itu. Merasa kecewa gitu ya, perempuan itu kecewa. Syekh Abu Bakar Salim tahu. Syekh Abu Bakar Salim tahu. Turun Syekh Abu Bakar Salim. Menemui perempuan tersebut diterima. Diterima makanan satu mut tadi itu dari seorang perempuan itu bersyukur, didoakan sampai perempuan itu senang bahagia. Tadinya kecewa dengan omongan pembantunya, pelayan Syekh Abu Bakar Salim. Tapi ketika Syekh Abu Bakar Salim tahu, turun Syekh Abu Bakar Salim. Menerimanya sendiri, mendoakan sampai perempuan itu ridho, sampai perempuan itu senang, bahagia. Nah ini kenapa? Karena dia memberikan ukurannya dia, ukuran kemampuannya. Nah, ukuran kemampuannya satu mut, dia ngasih satu mut, itu sudah besar. Tapi kalau orang kaya memberikan satu mut, itu kecil. Nah itu menurut ukuran dia itu besar sudah. Oh sampai diterima. Akhirnya ketika si perempuan ini pulang, pembantunya dimarahi sama Syekh Abu Bakar Salim. Dimarahi. Kenapa? Orang tadi itu datang memberikan sedekah ukuran kemampuannya. Dan itu menjadi besar buat dia. Dan sedangkan kamu menolak, oh dia marahi sama Syekh Abu Bakar Salim. Nah ini dalam bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membiasakan kita untuk bersedekah dalam keseharian kita dan menjadikan kita orang yang aktif di dalam kebaikan, ketaatan, ibadah. Amin Allahumma. Amin dan selalu terhindar dari kejelekan, kemaksiatan dan kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.